Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita bisa melanjutkan perjalanan hidup ini, yang dengan itu kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masih ada kesempatan untuk memperbanyak amal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu akan menjadikan timbangan kita lebih berat nanti pada yaumul qiyamah. Marilah kita manfaatkan waktu yang ada untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya waktu ini tidak terasa, sangat cepat sekali berlalu. Banyak kita telah mengambil pelajaran di sekeliling kita, orang-orang yang dulunya bersama kita kemudian datang ajalnya, dia tidak lagi bersama kita. Dia sudah dijemput ajalnya, telah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya. Selesai kehidupan dunianya. Adapun kita pada hari ini masih dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan perjalanan kita, untuk melakukan amal saleh dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan usia yang ada pada kita ini berkah. Jadikanlah usia yang ada pada kita ini berkah. Tempuhlah sebab-sebabnya. Jangan biarkan waktu kita yang berlalu begitu saja. Jangan biarkan waktu ini lewat kecuali kita melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul ahibbah, barakallahu fikum. Kita masih dalam pembahasan al-imanu bil-ba'ath, beriman kepada hari kebangkitan. Telah kita dengarkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-imanu bil-ba'athi wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fi as-sur an-nafkhata tsaniyah. Beriman dengan hari kebangkitan, yaitu hari dihidupkannya orang-orang yang telah meninggal ketika ditiupkannya sangkakala yang kedua. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, peniupan sangkakala ini dua kali. Yang pertama, nafkhatul faz'i, yafzi'un nas wala yamutun. Yang pertama, tiupan al-faz', menjadikan manusia semuanya tiupan sangkakala pada hari nanti yang akan dilalui oleh kita semua, itu ada dua kali tiupan. Ada dua kali tiupan, hadza huwal mahfud. Inilah yang sahih di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita ulang. Yang pertama, nafkhatul faz', tiupan al-faz', wa hiya nafkhatus sa'iq wal maut. Nafkhatul faz', ini adalah tiupan sangkakala yang menjadikan manusia, yang menjadikan semuanya meninggal, menjadikan semuanya terkapar meninggal, maut, mati semuanya. Ini yang pertama. Wasania yang kedua, nafkhatul ba'ats. Tiupan sangkakala yang membangkitkan. Membangkitkan semua yang telah mati. Dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Ini yang rajih yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala. Jadi ada dua tiupan ya, tiupan sangkakala yang menjadikan semuanya meninggal, kemudian tiupan yang membangkitkan semuanya. Jadi hina yunfakhu fis suri nafkhatus tsaniyah. Beriman kepada hari kebangkitan, yaitu kehidupan setelah kematian, yaitu ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, semuanya bangkit, semuanya bangun. Nah, disitulah hari kebangkitan. Fayaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia semuanya berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Hufatan ghaira munta'ilin, tanpa alas kaki. Uratan ghaira mustatirin, tanpa busana satu pun. Baik busana yang atas maupun busana yang bawah. Ghurlan ghaira mukhtatinin, tidak disunat. Sebagaimana kejadian manusia di awalnya. Manusia terlahir dalam keadaan tanpa busana, dalam keadaan auratnya terbuka, semuanya dalam keadaan tidak dikhitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami bada'na memulai awal penciptaan kalian. Nu'iduhu, kami akan kembalikan kalian. Seperti itu pula. Wa'dan alaina, wa'dan alaina. Itulah janji dari kami. Inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami melakukannya. Wal-ba'su, hari kebangkitan. Hakun, adalah kebenaran. Seseorang yakin, tidak yakin, dia pasti akan menjumpai ini. Seseorang yakin dia akan menjumpai ini. Tidak yakin pun dia pasti akan menjumpai ini. Karena ini adalah kebenaran yang wajib diimani oleh setiap manusia. Wajib semua manusia mengimani bahwa al-imanu bil-ba'ts, beriman kepada hari kebangkitan, itu harus. Harus. Hari kebangkitan itu ada. Benar adanya. Hak kun sabitun, hak ya, kebenaran sabitun, beritanya benar, sahih, tetap. Dalla alaihil kitab was sunnah, ditunjukkan oleh alkitab was sunnah, Al-Quran dan as-sunnah, wa ijma'ul muslimin, dan kaum muslimin sepakat akan kebenaran hal ini. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 dan 16. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian kalian setelah itu akan meninggal, akan mati. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat tub'atsun, akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Ini dalilnya yang sangat jelas, qati' di dalam Al-Quran. Mana dalilnya hari kebangkitan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Disebutkan di dalam riwayat yang sahih, riwayat Al-Imamul Bukhari di dalam kitab Raqaq, bab Kaifal Hasyr, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim dalam kitabul jannah bab ad-dunya wa bayanul mahsyar yaumal qiyamah. Al-Imamul Bukhari nomor 6527. Al-Imam Muslim nomor 2859. Di dalam sahih keduanya. di dalam Sahihul Bukhari, di dalam Sahihul Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghurlan." Manusia akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat hufatan ghurlan, tanpa alas kaki, tanpa disunat. Inilah mereka sebagaimana awal penciptaan mereka. Sehingga dari sini sangat jelas bahwa hari kebangkitan itu ada dan nanti akan terjadi. Itu pasti, sesuatu yang pasti, karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'dan 'alaina. Itulah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yakin, tidak yakin, pasti akan menemui ini semua. Pasti akan melewati ini semua. Hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Wa ajma'al muslimuna 'ala thubutihi. Kaum muslimin semuanya sepakat akan kebenarannya. Wa huwa muqtadul hikmah. Ini adalah keharusan dari al-hikmah. Haitsu taqtadi an yaj'ala Allah ta'ala li hadhihi al-khaliqah ma'adan yujazihim fihi 'ala ma kallafahum bihi 'ala al-sinati rusulihi. Haitsu taqtadi an yaj'ala Allah ta'ala, yang ini merupakan keharusan, konsekuensi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi makhluk ini ma'adan, tempat kembali. Jadi makhluk ini memiliki tempat kembali. Ada nanti kembalinya mereka. Dunia ini tidak kekal, ada tempat kembali. Sehingga jangan jadikan dunia ini sebagai tempat kembali. Tidak, ada kampung nan hakiki, itulah tempat kembali para makhluk. Ma'adan, hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat kembali bagi makhluk ini. Yujazihim fihi 'ala ma kallafahum, membalasi mereka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka melalui lisan-lisan para rasul. Para rasul. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ghairu abas, tidak sia-sia begitu saja diciptakan sudah selesai. Lah, tidak demikian. Setelah itu bersenang-senang. Silakan nikmati dunia ini semaunya, sesukanya, seenaknya. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin sebagian besar dari kita sudah menghafal ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepadaku. Ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian abathan, sia-sia begitu saja? La yu'mar wa la yunha, tidak ada perintah, tidak ada larangan, diciptakan untuk poya-poya, bebas lakukan semaunya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia begitu saja? Tidak ada hikmah, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Istifham. Ingkari. Ini pertanyaan bentuknya pengingkaran. Kalian itu tidak demikian. Kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk itu. Ya. Bukan untuk poya-poya semaunya. Ada aturan, ada perintah, ada larangan. Kalian pasti akan kembali kepada kami. Mempertanggungjawabkan yujazikum, membalasi apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia. Barakallahu fikum. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi farada alaikal qur'an Laradduka ila ma'ad. Surat Al-Qasas ayat yang ke-85. Sesungguhnya zat faradu alaika al-Quran, yang mewajibkan atasmu Al-Quran, dia yang akan mengembalikan engkau ke ma'ad, ke hari kiamat, hari tempat kembalimu nanti. Engkau akan dikembalikan nanti ke tempat kembalimu. Barakallahu fikum. Ini al-imanu bil-ba'as, beriman kepada hari kebangkitan. Ya. Selesai kita dari pembahasan al-imanu bil-ba'as, beriman terhadap hari kebangkitan. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Al-imanu bil-hisabi wal-jaza', beriman terhadap al-hisab dan balasan dari apa yang dilakukan kepada dari apa yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya. Nanti jangan dilewatkan, pembahasannya lumayan seru, agak panjang di sini, menarik dan memberikan faedah untuk kita semua. Kita cukupkan sampai di sini, kalau kita teruskan nanti panjang pembahasannya. Cukupkan satu bab ini dulu, al-imanu bil ba'ats, ya. Kita cukupkan satu poin ini dulu. Beriman terhadap hari kebangkitan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.